Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum arakiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahiman wa rahmukumum jami'an wa barakallahu fikum. Terakhir kita membahas tentang la barakallahu fikum ahdul usra bil Quran. Ya. Sudah selesai ya. La barakallahu. Kita masuk hadis berikutnya masih berkaitan dengan al-ijarah, yaitu hadis yang ke-874 dalam cetakan kitab yang ada pada ana. Waalaikumsalam. Fathul Jalalikum. 874. Tapi sebelum kita nawarakallahu fikum membaca hadis tersebut, kita baca terlebih dulu nawarakallahu fikum hadis sebelumnya, hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang mengambil upah dari mengajarkan Al-Quran. Nawarakallahu fikum. Atau mengambil upah dari nawarakallahu fikum qiraatul Quran li tadawi. Nawarakallahu fikum. Khairifitin rahmah rahmah kemujian barakallahu fikum. Nah, dan bukan nawarakallahu fikum mengambil upah dari sekadar membacakan Al-Qur'an. Kemarin kan sudah disebut ketika ya. Nawarakallahu fikum. Dua diantaranya diperkenankan, satu tidak. Nawarakallahu fikum itu sekadar membacakan Al-Qur'an kemudian mengambil upah daripadanya. Qalbiin rahmah rahmah kemudian barakallahu fikum. Sehingga hadis inna haqqa ma akhadtum 'alaihi ajran kitabullah itu pada ta'limul Qur'an wa tadawi bil Qur'an. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Naam. yang pembaca silakan baca. Yang hafal. Qala Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yaitu Abdullah dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "أعطوا الأجير." Berikanlah kepada al-ajir, orang yang ya namarakulafikum bekerja untukmu. Ya. Al-ajir itu orang yang bekerja untuk ya. Misalnya kita namarakulafikum menyuruh orang untuk mengerjakan itu, dia disebut dengan ajir. Ajroh upahnya sebelum kering keringatnya. Rawahu Ibnu Majah diriwayatkan oleh Ibnu Majah namarakallahu. Qalu qabla ayyi jifa araquhu, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum kering keringatnya. Muradun Nabi alaihi salatu wassalam ayyutiyahu ajrahu fawran, maksudnya amarakallahu fikum ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan ucapannya tersebut ya, hendaknya kita memberikan kepada pekerja tersebut upahnya secara langsung. Ketika namarakallahu fikum ya selesai tugas yang dibebankan kepadanya, maka ya rahmatullahi barakallahu fikum, hendaknya kita langsung. Dalam hadis ini namarakallahu fikum perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halibitun rahmatullahi barakallahu fikum. Nah. Jangan sampai ditunda-tunda namarakallahu fikum. Karena itu haknya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Nah, amarakallahu fikum, haknya hendaknya segera ditunaikan kewajiban apa? Ditunaikan amarakallahu fikum. Ya kan fitnah marahmu mujahid barakallahu fikum. Karena kalau nah amarakallahu fikum dia tunda. Tunda. Nah, amarakallahu fikum. Dalam keadaan amarakallahu mampu dia membayarnya. Tapi ditunda-tunda tersebut itu bisa masuk dalam ya hadis ya yang disebutkan tentang menunda-nunda hutang. Ya. Hayyatullah marhamu kumujan para kalau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maqtulul ghani yadhulmu." Ya, ketika seorang sudah menunaikan amarakallahu fikum kewajibannya, melakukan tugasnya, berarti tinggal kan seharusnya timbal balik ya, tinggal yang memperkerjakan itu menunaikan ya kewajiban dia sebagai hak orang yang dipekerjakan tadi. Nah ketika ditunda, berarti posisinya dia seperti orang yang hutang. Kalau ditunda-tunda terus na'amarakallahu fikum, maka dia bisa terancam dengan hadis tersebut maqbulul ghani zulmun. Ya. Mari kita bahas marahmukmin. Bisa masuk dalam bab na'amara qalafum idhafatul master ila fa'ili atau dikatakan idhafatul master ila maf'uli sama saja na'amara qalaf. Ya, kalau ya kali kita bahas marahmukmin idhafatul master ila fa'ili. Ya. Jadi yang mustajir itu punya duit. Na'amara qalaf. Ya, punya duit. Ini ada yang dipakai untuk apa? Untuk bayar, tapi ditunda-tunda, enggak dibayar-bayar. Nah, warahmatullah. Maka terkena ancaman ini. Atau antum katakan idhafatul masdar ila maf'ulihi. Nah, warahmatullah. Allah itu apa? Pekerja itu sudah banyak itu. Nah, warahmatullah. Enggak usah. Gampang. Nah, warahmatullah itu. Paling itu sudah banyak itu simpanannya di rumah. Nah, warahmatullah. Taulah seperti itu. Nah, warahmatullah. Dulu. Antum tunda-tunda. Nah, warahmatullah. Ya. Sehingga antum katakan nah, warahmatullah. Idhafatul masdar ila fa'ili. Silakan itu pun masih dari mafuli. Salah, silakan. Nawarakulah sama saja. Tak boleh. Nawarakulah mendalam daftar. Baik ditinjau dari nawarakulah fikum yang mustajirnya, mustajir itu yang pekerjakannya nawarakulah fikum. Tu nawarakulah fikum menunda. Ya, dalam keadaan dia punya uang atau nawarakulah ditunda karena apa? Ajirnya sudah berpunya, gitu ya nawarakulah. Ya kali fitnah orang mukmin jual barang. Mang konteksnya nama fitnah makmuah hadis matul ghani dulmun itu konteks tentang piutang. Nah orang kelaf. Tapi kita sebutkan di situ di saat nama seorang sudah menunaikan tugasnya sebagai ajir tadi. Ya. Nah orang saya bekerja tadi. Nah orang kelafikum. Kemudian mustajirnya menunda-nunda. Maka dia seperti orang yang berutang pada ajir tadi. Nah orang kelaf. Ketika ditunda-tunda, maka masuk dalam bab matul ghani zulmun. Allah alam besar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, jadi di yang dimaksud oleh Nabi alaihi wasallam dalam sabdanya, nah, qabla ayyatifa harafuhu itu adalah ayyutiyahu ajrahu fauran. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, bukan berarti kalau kemudian dia bekerja, enggak berkeringat. Oh, enggak ada keringatnya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak dikasih. Gitu. Seperti nah, warahmatullahi wabarakatuh. Orang, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja, betul kan HP. Ya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Bukan HP. Ya, enggak ada keringat ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dia utak-utak terus. Oh, isau, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dikasihkan, sudah selesai. Maka, nah, warahmatullahi haknya harus segera ditunaikan, yaitu apa? Dikasih upahnya, kan itu. Sehingga na'amarakallahu fikum dohirnya, ya bukan berarti kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan qabla ayyatifa'urukum araqu na'amarakallahu fikum, wah ini pekerjaan enggak berkeringat na'amarakallahu fikum. Kemudian bisa ditunda enggak boleh. Kenapa? Maksudnya na'amarakallahu Rasulullah SAW mengatakan demikian, ya adalah na'amarakallahu fikum agar kita segera memberikan menunaikan na'amarakallahu fikum haknya selesai dia menunaikan tugasnya na'amarakallahu fikum ya kali bismillah marhamakum. Nah di sini hendak marhamakum jual barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bentuk perintah a'tul ajir. Ya kali fitnah marahmukum jual barakallahu fikum. Kalau kita lihat zahirnya na'amarakallahu berarti ketika na'amarakallahu fikum seorang selesai menunaikan tugasnya dari tugas yang kita berikan. Ya. Maka na'amarakallahu zahirnya langsung dikasihkan. Karena Rasulullah a'tul ajir pakai apa? Na'amarakallahu fikum pakai syaqat perintah. Karena sebagaimana dalam ilmu usul al-amru yaqtadil wujub. Ya, yeah. Wal-am apa? Dan na'amarakallahu fikum biasanya al-faur. Na'amarakallahu fikum. Al-faur itu langsung. Na'amarakallahu fikum. Yeah. Tapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-amru huna laisa lil wujub. Al-amru huna laysa al-wujub wa innama huwa lil-istihbab. Li'anna al-mubadarah bi'ata'il ajar afdal. Nah, dikarenakan bersegera dalam memberikan upah pekerja itu lebih afdal. Nah, warakallahu. Berarti kalau ditunda boleh. Yeah. Kalau ditunda boleh, ya. Yeah. Ikhwan fillah makmum. Malam yasil ila hatil matalah. Ditunda boleh, nah, warakallahu fikum. Ya. Yeah. Selama tidak sampai pada ya bentuk matalah, menunda-nunda. Nah, warakallahu matalah itu, nah, warakallahu fikum. Kita tangguhkan terus pembayarannya, penunaiannya ditangguhkan amarakulah. Seperti yang kita sebutkan tadi amarakulah. Wa in wasala ila hadil matalah sarat ta'khir haraman. Tapi kalau sampai pada ya tingkat mumatalah amarakulah fikum. Setiap kali ditagih, Pak, mana bayarannya? Kusih. Iya. Santai ya. Jangan buru-buru. Ketemu lagi, Pak, mana bayarannya? Nanti. Gampang. Na'marakulah. Sampai na'marakulah fikum lama. Iya. Nggak dikasih-kasih na'marakulah fikum. Iya. Maka ini hukumnya haram. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, matul ghani dhulmun. Na'marakulah. Nah, menunda pembayaran hutang dari orang yang mampu itu na'marakulah fikum zalim. Dikatakan oleh para ulama sebagaimana saya sebutkan tadi, wa matul ghani itu mimbab idhafatul masdar ila fa'ili. Ada yang mengatakan mimbab idhafatul masdar ila maf'ulih. Na'marakulah. Ala kulli hal, dua-duanya enggak boleh. Kalau dikatakan idhafatul masdar ila fa'ili, berarti na'marakulah fikum sing sugi iku sing diutang. Nah, warakallahu fikum. Yeah. Tapi ketika membayar ditunda-tunda. Padahal ada. Nah, warakallahu fikum. Ya ikhwan fillah rahimakumullah, warakallahu fikum. Maka yang semacam itu enggak boleh, haram. Atau dikatakan mimbab yeah. Idhafatul masdar ila maf'ulih, berarti sing sugi iku sing apa? Sing utang. Nah, warakallahu fikum. Ya kan ibit mbah marah kemusyian para kawan. Ya, sing utangi. Ya, paham ya. Kan ibit mbah marah kemusyian. Itu juga boleh. Nah, warakulah. Selagi dia ada, nah, warakulah, suatu yang dipakai untuk ya, menunaikan hutangnya. Maka hutang itu harus segera dibayar. Ya. Selagi ada sesuatu yang, nah, warakulah, bisa digunakan untuk menunaikan dan melunasi hutangnya. Maka hendaknya hutang itu segera dibayar. Ya kan ibn rahmah kemudian barakallahu fikum. Nah, sebagaimana ya, seorang ketika menghutangi itu termasuk nama barakallahu fikum bentuk ta'awun ya. Dan kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka membayar dengan segera pun demikian. Nah, sangat dianjurkan. Nah, warakallahu fikum. Sebagai timbal balik. Nah, ya khali fitin rahmah rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini, nah, warakallahu fikum, diambil faedah. Yang pertama, istihbabul mubadarah bi'ta'il ajir ajarahu, disunahkan, disukai untuk bersegera memberikan kepada pegawai gajinya. Nawarakallah. Khalifatin rahmah rahmukum jami'an al-barakallah. Yang kedua, annal ajir innama yastahiqul ujrah bi tamamil amal. Annal ajir innama yastahiqul ujrah bi tamamil amal. Pekerja dia baru berhak mendapatkan upah ketika dia telah menyempurnakan pekerjaannya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Tom kerja di rumah saya. Ya. Bersihkan namarakulahikum kebun dengan perjanjian kerja dari jam 7 sampai jam 4 misalnya namarakulahikum. Ya, biasanya secara urf namarakulahikum ada waktu istirahat. Ya. Duhur gitu ya. Terus kemudian jam-jam mereka makan misalnya namarakulahikum. Ya. Maka sang ajir, sang pekerja tadi namarakulah bekerja dari jam 7 sampai jam 4 namarakulah baru dibayar ketika dia namarakulah fikum menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Pekerjaan dari jam 7 sampai jam 4 tadi namarakulah baru berhak. Ya qalibitullah marhamakumujain barakallahu fikum. Fa illam yatimmal amal nadarna, kalau dia tidak menyempurnakan pekerjaannya maka kita lihat in kana li ghairi udrin, in kana li ghairi udrin fala haqqa lahu fi syai'in minal ajri minal ujrati, maka dia tidak berhak sedikit pun dari upah. Nah, warahmatullahi kerja dari jam 7 sampai jam 4. Tanpa ada angin, enggak ada hujan, amarakallahu enggak ada udur. Bos-bos, apa? Saya mau berhenti. Mana upahnya? Oh, enggak bisa. Nggih. Yeah. Lu udur apa kok berhenti? Ya pokoknya berhenti saja. Ya sudah antum enggak dapat. Nah, warahmatullahi. Karena apa? Kesepakatannya dari jam 7 sampai jam 4. Tapi kalau dia berhenti tidak menyempurnakan pekerjaannya tadi karena udzur, maka dia mendapatkan seukuran pekerjaan yang ia telah lakukan. Pagi dia bisa masuk. Tengah hari kambuh mahnya. Akhirnya enggak datang. Biasanya enggak datang. Tanya, "Lo kenapa kamu berhenti?" "Afwan, bos, mah saya kambuh, saya enggak bisa melanjutkan pekerjaan." Maka dia berhak mendapatkan amarakallahu fikum, nggih, upah dari kerjaannya selama dia bekerja. Ya, sehari berarti dapat separuh dari pekerjaan. Separuh hari amarakallahu fikum dapat separuh dari upah pekerjaan. Qalibitullah min barakallahu. Nah. Begini. Ya qalibitullah min barakallahu. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman, "Li'anna 'aqdul ijarati 'aqdun lazim min tarafain." Dikarenakan ini alasannya. Dikarenakan amarakallahu fikum, akad ijarah itu merupakan akad yang namarakallahu lazim, yang harus dari dua sisi. Namarakallahu fikum. Dari si ajir dia harus menyelesaikan tugas yang menjadi tugas pekerjaan yang menjadi tugasnya, sementara mustajir harus membayar setelah tugas itu selesai. Sekarang yang kita mau coba rapalkan, bentuk-bentuk meninggalkan pekerjaan dan tidak menyempurnakannya. Tidak menyempurnakan na'amarakallahu fikum. Dari situ ikhwan ada dua na'amarakallahu fikum. Tarkul itsmam bila utrin dan tarkul itsmam bi utrin. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan ibn rahmatullahi wa rahmatullahi. Tarkul itsmam bila udrin imma min kibal ajir wa imma min kibalil musta'jir. Tidak menyempurnakan pekerjaan karena dengan tanpa udzur itu bisa jadi dari sisi sang pekerja. Nih, atau bisa jadi dari sisi sang orang yang pekerjakannya. Na'amarakallahu fikum. Misal contohnya, mislu min qibal ajir, contoh adamu apa tuh? Contoh tarkul ismam bila udrin min qibal ajir. Contohnya adalah rajulun istajara shakhsan ayya'malahu yauman kamila. Ada seorang minta kepada orang lain untuk bekerja sehari penuh. Gitu ya, na'amarakallahu fikum. Sehari penuh itu na'amarakallahu fikum dari jam 7 sampai jam 4 tadi na'amarakallahu ya. Ya kan ibn Bahmah rahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falamma adhna dhuhr qala. Ketika adzan duhur, pekerjanya tadi bilang, na'amarakallahu fikum. La uridul aman, aku enggak pengin kerja. Nih. Dengan tanpa udzur na'amarakallahu fikum. Lu kenapa? Terus pokoknya aku enggak pengin kerja. Na'amarakallahu fikum. Bituni udzur, tanpa udzur na'amarakallahu fikum. Fa fi hadzal hal, yadhi'u 'alaihi amalu. Dalam kondisi ini na'amarakallahu fikum pekerjaannya sia-sia. Jadi pekerjaan dari jam 7 sampai duhur itu na'amarakallahu fikum enggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia tarku itsmamil amal bila utrin. Na'amarakallahu fikum. Dengan tanpa ada udzur. Ya qul inna rahmatullahi wa barakatuh. Jadi dalam kondisi ini na'amarakallahu fikum yati wa alai amalu fi awalin nahar hadaron, dianggap sia-sia, hadar. Limadha? Kata Syekh Muhammad li'annahu taraka ismamal amal bila udzur, dikarenakan dia meninggalkan untuk menyempurnakan pekerjaannya tanpa udzur. Ini dari sisi ajarnya na'amarakallahu fikum. Nah, juga dari sisi na'amarakallahu fikum mustajirnya. Na'amarakallahu fikum. Dia tidak menyempurnakan pekerjaannya dari sisi mustajirnya. Si bosnya, orang yang pekerjaannya. Nah, contohnya na'amarakallahu fikum. Rajulun istajara shakhsan ayya'mal lahu yawman. Nah. Ada seorang yang pekerjakan orang lain untuk bekerja selama sehari. Fala man tasfa min al-amal, ketika sudah na'amarakallahu di tengah-tengah pekerjaannya, qal mustajir. Orang yang menyuruh tadi na'amarakallahu fikum mengatakan, intai amalak. Dah berhenti. Berhenti. Hentikan kerjaan. Na'amarakallahu fikum. Dengan apa undur na'amarakallahu fikum? Lu kenapa bos? Terus pokoknya mari ya sampai na'amarakallahu fikum. Berhenti saja na'amarakallahu fikum. Dengan tanpa undur na'amarakallahu fikum. Kan dibintah mencuri na'amarakallahu fikum. Maka yang semacam ini na'amarakallahu fikum. Kita katakan innal ajir yastahiqqu jami'al ujur. Maka pekerja berhak mendapatkan ya, upah sempurna. Ana warakallahu. Gitu ya. Ya qad bitbah marhamukum. Li'anna aqdal ijarah aqdun lazimun min at-tarafain. Dikarenakan amarakallahu fikum akad ijarah itu adalah akad yang harus dari dua sisi. Ketika amarakallahu fikum ya dari sisi mustajir na amarakallahu fikum menghentikannya dengan tanpa utur, maka ya sesuai dengan kesepakatan awal amarakallahu fikum dia bekerjakan selama sehari, maka dia wajib membayarnya nam dengan pekerjaan sehari. Begitu ya. Ya kan itu bahwa simbolakum. Nah. Kemudian yang kedua amarakallahu fi tarku itmamil amal bi udrin. Meninggalkan atau namor tidak menyempurnakan pekerjaan dengan karena udur namorakulaf. Ini juga namorakulafiku bisa dari dari ajirnya atau bisa dari namorakulafi mustajirnya. Ya kan ini tentang marahmuk mujain porakulafik. Contoh yang dari ajirnya na'amarakulah yang pekerja pegawainya, pekerjanya na'amarakulah fikum. Yeah. Seperti tadi na'amarakulah fikum, dia menyuruh seorang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan na'amarakulah fikum sehari itu. Nah, apa dia berkata? Marhamakumullah na'amarakulah fikum. Kemudian, di tengah-tengah pekerjaannya tadi na'amarakulah, dia tertimpa sesuatu. Nah, usibat marodin, ya, dia tertimpa sakit misalnya amarakulaf. La yasati umahu ayyamalah. Ya. Yang dia tidak mampu karena musibahnya tersebut namarakul untuk meneruskan pekerjaannya. Fa fi hadhil halah naqul dalam kondisi ini kita katakan inna yastahiqqu min al-ujrati bi qadri ma amila. Maka dia berhak namarakulafikum untuk mendapatkan ya, upah seukuran dengan pekerjaannya. Lawarakallahu. Misalnya lawarakallahu fikum. Ya, dia masuk pagi ya, pagi itu ya. Pas ketika zuhur dia kecelakaan atau dia lawarakallahu fikum enggak bisa meneruskan pekerjaan karena sakit yang lainnya. Maka amal apa pekerjaan dia dari pagi sampai zuhur itu tetap dia peroleh lawarakallahu fikum. Ya kalau kita bahas marah mujahid barakallahu. Nah, inna yastahiqqu min al-ujrati bi qadri ma amila, fa idza kana qad amila an-nisfa a'tainahu an-nisfa al-ujrati aw ar-rubu'a a'taina rubu' al-ujrati hakadha. Nah, barakallahu. Kalau dia sudah bekerja ya dari separuh pekerjaan kita kasihkan na'amarakallahu fikum upahnya separuh. Kalau hanya seperempat na'amarakallahu pekerjaan, kita kasihkan seperempatnya. Ila akhirin na'amarakallahu fikum. Ya. Juga na'amarakallahu fikum, tarkul itmam, ini juga bisa na'amarakallahu fikum dari ya, mustajirnya na'amarakallahu fikum. Ya. Tarkul itmam, biudrin maksudnya bisa dari namarakulah mustajirnya. Contohnya namarakulah fikum ispajara sahsun birojulin rojulan liab nilau jidaron. Contohnya ya namarakulah atas seorang mempekerjakan orang lain untuk membangun tembok misalnya. Falam makana fi bina il fi apa fi asna'il amal, ketika na'amarakallahu fikum sedang dalam proses pekerjaan na'amarakallahu fikum, tiba-tiba ada musibah na'amarakallahu fikum. Jadi contohkan di sini atas sail nyafadimal jidar walaysa indal mustajir syai', Namarakallahu. Setelah itu namarakallahu fikum, ternyata banjir datang. Ya, akhirnya temboknya nam roboh. Sementara yang pekerjakan tadi sudah tidak punya bahannya lagi. Namarakallahu. Ya, kalau misalnya kalau contoh carir di lapangan misalnya. Ya kan ibit mbah marah mukmin barakallahu fikum. Orang pekerjaan orang tukang batu ya, kuli batu misalnya namarakallahu. Tukang batu. Ya kan ibit mbah untuk membangun. Ya, tembok. Pas tengah hari namarakallahu bahan-bahannya habis. Ya, bahan-bahannya habis. Nah, bahannya kan enggak bisa nyetak sendiri ya namarakallahu fikum. Beli di toko bangunan. Cari toko bangunan enggak ada. Udur namarakallahu sudah diupayakan namarakallahu. Ya, bukan karena kesengajaan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Maka ya khani bintah berhenti pekerjaannya dan al-ajir, ya, mendapatkan dari haknya seukuran dengan amalan yang ia kerjakan, pekerjaan yang ia kerjakan. Ya khani bintah warahmatullahi wabarakatuh. Al-muhim, ya khani bintah warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya dalam hadis itu kita disunahkan untuk mempersegerakan pemberian upah kepada pekerja ketika dia telah menunaikan pekerjaannya. Sekarang ada muncul masalah namarakallahu. Kalau antara mustajir dan ajir, ya namarakallahu. Keduanya bersepakat namarakallahu fikum untuk menunda upah. Nawarakallahu. Ya. Sekali lagi tentang marhamukum syaih barakallahu. Apakah boleh? Kita katakan boleh nawarakallahu. Baik penundaan itu di apa? Terjadi dari ajir. Misalnya nawarakallahu. Ini apa? Dia ketika bekerja, afan bos, nanti kalau waktunya apa? Waktunya gajian, ya. Saya gajinya ditunda saja. Ini ditunda saja. Kasihkan setiap namarakallahu setiap bulan sekali. Padahal seharusnya kan sehari di itu dikasih namarakallahu fikum. Atau namarakallahu fikum, ya penundaannya dari itu disepakati dari mustajir, dari bosnya namarakallahu. Ya kerja ya nanti kalau namarakallahu kalau apa tak bayar kalau sudah satu bulan. Ya kan ya, tak bayar kalau sudah bulan. Padahal seharusnya kan di awal dikasihkan setiap hari. Selesai kerja. Ketika disepakati, khalas. Atau dari dua-duanya. Nawarakallahu. Dari dua-duanya. Ya kali fitnah marahmah kemunculan warakallahu. Maka, yang dikatakan, boleh. Nawarakallahu. Ya. Di al-jawab, naam. Ya juz. Ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad li'anil haqqa lahuma. Dikarenakan hak adalah milik keduanya. Fa'ila tafaqa ala ta'jilil ujrati jaza. Kalau keduanya telah sepakat untuk naik menunda amara pemberian upah, maka boleh. Kama annahuma law tafaqa ala ta'jilil ujrah fa'innahu jaizun. Sebagaimana kalau keduanya bersepakat untuk menyegerakan pemberian upah, ya, maka itu boleh. Na'marakallahu. Ya. Ya kan ibitullah ma'arahmukum ju'an barakallahu. Nah. Qal ma'alif rahmahu ta'ala. Wa fi hadal bab. Wa fil bab an Abi Hurairah. Inda Abi Ya'la wal Bayhaqi. Wa Jabir inda Tabrani. Wa kulluha di'afun. Nah ma'arakallahu. Dan dalam bab ini na'amarakallahu fikum datang hadis dari Abu Hurairah yang disebutkan di dalam kitabnya Abu Ya'la dan Baihaqi juga dari Jabir yang disebutkan oleh Imam At-Tabrani kullu hadhi'af semuanya dhaif na'amarakallahu fikum kullu hadhi'af qala Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Syeikh Muhammad bin Suhail al-Utsaimin mengatakan, walakin hatta law kana di'afun fa inna nakul. Nah, akan tapi walaupun dhaif. Maka kita mengatakan, innal ahadits adh-dhaifata idza ta'addat turuquha fa innaha yartaki ila darajatil husni. Nah, barakallahu. Ya. Sungguh hadis-hadis dhaif apabila jalan-jalannya berbilang, maka hal semacam itu bisa menaikkan kepada derajat hasan. Ini satu sisi. Hadza min wajhi. Nih. Jadi na'amurakullahu fikum. Intinya ya khuntun rahmah rahmukum ju'an barakullahu muqtadlah. Hadal hadis. Konsekuensi dari hadis ini. Itu yu'mal. Diamalkan. Nih. Sebagaimana disebutkan tadi. Bahwasanya istihbab. Disunahkan. Disukai. Seorang mempersegerakan dalam memberikan upah. Pekerja yang telah memberikan pekerjaannya. Ini ya. Ya kan ibu tentang barah makum jual barah tuh. Ya hadisnya dasar hadis ini. Katakan dhaif semuanya nama rokloh. Kita katakan dhaif iya. Kita katakan dhaif. Bukankah hadis-hadis yang dhaif selama bukan dhaif syadid. Ya selama bukan dhaif syadid itu bisa nama rokloh menjadikan ya dengan berbilangnya jalan hadis yang dhaif tersebut. Nah, menjadikan hadis tersebut jadi hasan nama rokloh. Ini satu sisi. Amin wajin akhor al-qiyas. Ya. Kau ini bintah murah makmu. Dari sisi yang lain, kita bisa katakan bahwasanya, ya, muktaba, konsekuensi, isi dari kandungan hadis itu bisa diamalkan berdasarkan qiyas. Namurakulah. Ya. Dan yang ketiga, amarakulafikum, al-qawaid syar'iyah taqtadi ayyutul ajir ujuratahu fawran. Kaidah-kaidah syariat mengharuskan amarakulafikum agar pekerja itu diberi gajinya secara langsung. Li'annau istakmal amal fawajaba ayyutu ajrahu fawran. Namarakulafikum. Dikarenakan dia telah menyempurnakan amalnya, pekerjaannya, maka wajib untuk memberikan kepada pekerja tersebut gajinya secara langsung. Bidunya ta'akhir, dengan tanpa ditunda-tunda. Ya khuan ibitullah ma'urahmu kemujuan barakulah. Kata Syekh Muhammad Ibn Amin, wahadal hadis, idha kana da'ifan min haithu, ta'atutu isnad fa inna naqul inna ba'dha yuqawwi ba'dhan. Naam barakallahu fikum. Kata beliau kesimpulannya, naam barakallahu fikum, hadis ini meskipun dhaif ya, tapi sanadnya jalannya naam barakallahu berbilang, maka kita katakan bahwasanya ya hadis ini naam sebagiannya bisa menguatkan sebagian yang lain. Kalau dikatakan taulah naam hadis ini enggak bisa kuat, sudah naam barakallahu. Alat tahu alat takdir annahu la yatim hadal mudda'ah. Ya. Taulah na'amaraqlawi hadis ini tidak bisa diklaim sebagai hadis yang hasan misalnya na'amaraqlawi. Fa'innal qawaid syar'iyah taqtadi matlul hadal hadis. Maka qaidah syar'iyah ya, mengharuskan untuk menunaikan isi dari hadis ini. Yakni antubat antabadara bi'ita'il ajir ya ajrahu antubadira, yaitu engkau bersegera memberikan na'amaraqlahu fikum gaji pada pegawai yang telah menunaikan tugasnya. Wallahu a'lam bishawab. Akhari bi tindah marah makbusyan barakallahu. Saya kesimpulannya na'amaraqlahu fikum, kesimpulannya dalam bab ijarah na'amaraqlahu fikum. Ya. Ketika seorang telah melakukan tugasnya sebagaimana diminta ya, oleh orang yang pekerjakannya, maka orang yang pekerjakannya ya, dianjurkan dengan sangat agar segera menaikkan upahnya. Na'amaraqlahu. Ya khalifitullah. Dan itu afdal bagi dirinya. Nah, barakallahu satu, karena itu abro, Nih, minatima lebih bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Nih, kalau dia langsung saksikan, lah lepas dah, istirahat dia, amarokohnya. Kalau ditunda, tunda. Nih, jika sekali dia menunda, dia akan amarokohfikum berupaya untuk menunda lagi. Akhirnya amarokohfikum tertunda-tunda. Nih, sehingga pada tingkat tadi, matolah tadi. Dan kalau sudah seperti itu, dosa. Ya, wallah alam besar. Ya, juga na'amaraqalafikum, ya, bersegera dalam memberikan gaji pada pekerja, itu juga bermanfaat bagi pekerja itu sendiri. Na'amaraqalafikum. Ya, setelah dia menunaikan na'amaraqalafikum pekerjaannya, dia langsung dapat. Ya, seakan-akan na'amaraqalafikum capeknya itu hilang ketika dapat gaji. Langsung, plong gitu ya. Na'amaraqalafikum. Qari bin rahmatullahi wa barakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan dalam bab ini na'amaraqalafikum masih ada satu masalah yang perlu dibahas dan disebutkan di sini oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yaitu menyebutkan kesepakatan gaji yang di nomor harus ditunaikan. Nah, menyebutkan kesepakatan gaji yang akan ditunaikan. Itu penting sekali nomor klub. Ini satu hal lagi yang disebutkan dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, bagaimana jika suatu perusahaan bangkrut dan belum sempat bayar gaji karyawan? Apakah ada udzur dari perusahaan untuk tidak membayar gaji karyawan ketika amarakallahu fikum karyawan telah menunaikan pekerjaannya dengan sempurna, maka tidak dia berhak untuk mendapatkan gajinya. Ya, dan tidak ada udzur karena bangkrutnya perusahaan tadi. Dia tetap hutang. Nih, tetap hutang. Ya khalifidin rahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah wabarakatuh. Kenapa? Keberhakan ajir akan gajinya itu ketika dia apa? Sudah menunaikan pekerjaannya. Ya khalifidin. Kalau sudah selesai pekerjaannya, hatta dia wabarakatuh. Nih, nggak punya apa-apa. Kayak seperti antum ya, bekerja di pada seorang bos misalnya. Na'amaraqallahu fikum. Dan selesai na'amaraqallahu fikum. Bosnya bilang, aduh, saya nggak punya duit pakai bayar antum. Apa kemudian udur? Oh, enggak, na'amaraqallahu fikum. Tetap hutang antum na'amaraqallahu fikum. Harus mengasihkan kepada orang yang telah bekerja tadi. Soalnya betul dah marahmu. Kalau terkait nanti dimaafkan atau tidak karena kondisinya itu tergantung ajirnya karena haknya sudah milik sang pekerja. Nah, ya sudah kasihannya. Nah, orang kalau sudah bangkrut, nggak usah dibayar aja, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Tapi kalau dia masih menuntut, itu haknya dia. Ya. Haknya dia. Ya. Makanya dalam bab itu ada na'amaraqalafikum istilah muflis, ada istilah hajar. Ya. Na'amaraqalafikum. Di antaranya itu, ketika seorang sudah muflis, na'amaraqalafikum, maka aset yang tersisa itu harus dihajar. Dihajar itu harus ditahan. Dan ini tindakan hakim, na'amaraqalafikum. Ya. Kan tentunya perusahaan kan punya banyak aset ya, na'amaraqalafikum. Ya, dari situlah na'amaraqalafikum. Dan itu hakim yang akan menentukan. Wallah alam bisa. Tetap harus dibayar gaji. Itu hak yang lazim ketika dia telah menyempurnakan pekerjaan. Jadi ya, wallahu a'lam bishawab. Naqtai fi hadzal qadar subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.